السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, ataupun yang mendengarkan dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita nikmat, melimpahkan karunia, memberikan taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita diizinkannya untuk melakukan amal-amal yang mudah-mudahan menjadi bekal pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang bertauhid. Di antaranya adalah amal kita pada maghrib menjelang isya ini, duduk di majlis zikir yang paling utama, yang siapapun datang ke tempatnya dianggap berjihad fisabilillah. Man kharaja di talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, siapa yang keluar mencari ilmu, dia berada di jalan Allah. Tempat yang siapapun hadir, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Majlis yang masuk ke dalamnya sebagai jalan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagi orang-orang yang menuntutnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan bagi kebaikan, Allah jadikan dia faqih, memahami agama. Majlis yang siapa yang hadir di dalamnya sesaat dia lakukan lebih afdal daripada salat sunat mutlak 1000 rakaat. Talabul ilmi sa'atan afdalu min 1000 rak'ah. Menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, maksudnya salat sunat mutlak. Kaum muslimin dan muslimat, majlis yang diliputi rahmat, yang diturunkan kepadanya sakinah dan dibanggakan Allah di kalangan para malaikat yang dekat-dekat dengannya di langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita ikhlas kepadanya dan senantiasa terjaga dari segala hal yang membatalkannya, dan dimudahkan pula untuk mengamalkannya serta menyebarkannya untuk menambah kebaikan, menebarkan sunnah di seluruh masyarakat negeri yang kita cinta ini, sehingga dengannya Allah jaga menjadi negeri baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi junjungan alam, yang petunjuknya senantiasa menerangi jalan kita, yang tuntunannya senantiasa menyejukkan hati kita, yang pelajarannya senantiasa meluaskan wawasan kita, yang berita-berita yang disampaikannya semakin memupuk keyakinan dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa cinta dan terpaut hanya kepadanya di antara umat manusia, sehingga umat ini berada dalam satu garis yang telah digariskan olehnya di saat dia beliau menulis di tanah garis lurus, kemudian di sampingnya ada garis-garis masuk ganggang. Maka Nabi mengatakan, hadza sirati mustaqima fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, ikutlah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilillah, jangan ikut jalan-jalan yang di sampingnya itu, karena itu adalah jalan syaitan yang membuat kalian berpecah-pecah dan berpisah-pisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam menjalani sunnahnya, dan salah satu sarana terbesar kita adalah senantiasa hadir di rumah Allah yang senantiasa menggiatkan talabul ilmi. Kaum muslimin dan muslimat, tidak kita lupakan pula para ulama yang banyak berjasa walaupun tanpa tanda jasa, yang telah meninggalkan khazanah ilmiah yang tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah wa rahimallahu ulama ajma'in wa ja'alana mimman yuhibbuhum. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan saudariku yang saya muliakan, dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i, kita sudah dalam agak lama tidak berjumpa dengannya, mungkin sudah lupa sampai di mana kita duduk dengannya. Ada yang masih ingat? Hah? Baik. Sampai saya lupa meletakkan kitab di mana, karena rumah sedang direnovasi. Jadi kitab tak di mana letaknya sekarang ini. Tapi ada kitab baru yang cetakannya sama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita sampai pada bab fardus salat alladhi dalal kitab thumma sunnah ala man tazulu anhu bil uzur wa ala man la tuktabu salatuhu bil ma'siyah. Bab tentang kewajiban atau diwajibkannya salat di mana Alkitab, Al-Quran dan kemudian As-Sunnah menjelaskan siapa yang kewajiban itu diangkat darinya atau hilang darinya karena ada alasan atau uzur syar'i, dan siapa pula yang salatnya tidak dituliskan disebabkan maksiat. Imam Asy-Syafi'i sudah menyebutkan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis di mana orang-orang yang mukallaf baik laki-laki dan perempuan tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, beliau menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan qala iftaradallahu at-taharata 'ala al-musalli. Kita ulangi secara cepat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taharah, mewajibkan bersuci terhadap orang-orang yang ingin salat. Fil wudhu'i wal ghasli minal janabah, yaitu dalam bentuk wudhu dan mandi bila junub. Falam takun li ghairi tahirin salah, di mana orang yang tidak suci tidak boleh solat. Walamma dzakarallahu al-mahid, dan di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mahid, yaitu masa haid atau tempat haid, fa amara bi itizalin nisa'i fihi, lalu Allah memerintahkan untuk menghindari atau menjauhi wanita pada tempat haidnya, pada tempat haidnya, bukan seluruh badannya. Hatta yatuhurna, sampai mereka suci. Suci tapi belum bersuci. Taib. Fa idza tatahharna, setelah mereka bersuci, setelah sucinya kemudian bersuci. Suci itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, berhentinya darah haid. Sedangkan bersuci adalah perbuatan dari manusia. Dalam hal ini adalah wanita yang haid. Fa idza tatahharna utina, apabila mereka sudah bersuci, setelah suci, karena bersuci sebelum suci tidak, masih tetap statusnya belum boleh di, boleh didekati pada tempat haidnya, tapi harus suci dulu kemudian bersuci, baru halal utina, baru mereka boleh didatangi. Istadlalna, dari situ kata Imam Asy-Syafi'i, kita mengambil dalil ala anna tatahhurahunna bil ma, bahwa sesungguhnya bersucinya mereka dengan air ba'da zawalil mahid, yaitu setelah hilangnya haid, setelah hilangnya masa haid. Li anna al ma'a mawjudun fil halati kulliha fil hadar, karena air itu ada dalam segala keadaan dalam waktu tidak musafir. Fala yakunu lil haid taharatun bil ma, maka orang yang haid tidak bisa bersuci dengan air, li anna Allah innama dzakara at-tathhur ba'da yathhurna, karena Allah baru menyebutkan bersuci setelah suci. Artinya wanita tidak wajibkan untuk bertatahur sebelum dia tahur, sebelum dia suci. Artinya wanita tidak diharuskan untuk bersuci di saat dia belum suci. Kalaupun dia bersuci, tetap tidak suci. Ini maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh mereka bersuci di saat sudah suci, walaupun air pada masa dia sedang mukim itu selamanya ada. Inna ma dzakara at-tathhura ba'da ay yathhurna, Allah hanya menyebutkan bersuci setelah sucinya mereka. Wa tatahhuruhunna zawalul mahid fi kitabillah thumma sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan bersucinya mereka dengan mungkin hilangnya haid dalam kitab Allah. Maksudnya dalam disebutkan bahwa tatahhurlah, bahwa bersucilah yang menghilangkan haid dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kewajiban ini atau hakikat ini sudah disebutkan Allah di dalam Al-Kitab dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ini sudah kita baca kemarin. Baik, kita lanjut. Akhbarana Malik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, kalau ayat sudah disebutkan sebelumnya, sekarang dia sebutkan hadisnya. Akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah telah menyampaikan berita kepada kami Malik, Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyariul Asl, Imam Darul Hijrah, yaitu salah satu dari Imam Mazhab yang empat, An Abdurrahman ibn Qasim, dari Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an abihi, dari bapaknya Qasim, bapaknya ini adalah Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Beliau ini adalah salah seorang dari 7 faqih Madinah pada masa tabi'in, yang paling faqih, yang mana mereka adalah Sa'id bin Musayyib, Sulaiman ibn Yasar, Kharijah ibn Zaid, Urwah ibn Zubair, Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, kemudian Urwah ibn Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Amr ibn Hazm, dan salah satunya adalah Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. An Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Wa dzakarat ihramaha ma'an Nabi. Dalam hadis itu Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan ihramnya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annaha hadat, dan bahwasanya beliau haid, fa amaraha an taqdiya ma yaqdi al-hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah melakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji semuanya, kecuali tawaf di Baitullah. Karena tawaf di Baitullah itu mesti orang yang sudah suci. Mesti orang yang sudah suci. Dan sedangkan sebelum suci dan setelah suci bersuci, maka tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf, karena tawaf itu adanya di masjid. Tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Ini juga sebesar-besar dalil bagi orang yang mengatakan wanita haid tidak dibenarkan untuk berdiam diri di masjid. Tidak benarkan berdiam diri di masjid, dan ini yang sahih di antara pendapat para ulama, karena illatnya bukan illatnya terkotori masjid oleh darah, tidak. Karena di masa Nabi alaihissalam, Nabi sudah berkata istasfiri, yaitu ambillah pembalut. Berarti pembalut di zaman Nabi SAW sudah ada jenisnya saja yang berbeda. Nah, maka oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, berhati-hati kita, sebagian ada yang mengatakan boleh wanita untuk duduk di masjid dalam keadaan haid. Wallahu alam, ini bukanlah pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama. Wallahu alam. Baik, seandainya boleh berdiam di masjid, ya tentu tawaf yang tidak mengharuskan seseorang duduk di masjid, hanya lewat saja, artinya berkeliling, maka orang yang duduk lebih berhak untuk dihalangi atau dilarang untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kepentingan untuk belajar. Alhamdulillah di masa kita kepentingan untuk belajar mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian sudah bisa kita menikmati walaupun dalam kamar kita sendiri. Nanti kita nak bertanya bisa lewat telepon, lewat SMS. Jadi alasan untuk mengharuskan tetap di masjid itu alasannya sudah sangat lemah sekali, khususnya di masa kita ini. Wallahu alam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi mengatakan alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Jangan kamu tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Fastadlalna, kata Imam Asy-Syafi'i, lalu kita mengambil dalil ala anna Allah innama arada bi fadhi shalah man idza tawadda'a wa ightasal tahur. Yaitu Allah hanya mewajibkan, hanya menginginkan kewajiban salat itu kepada orang yang apabila berwudu dan apabila mandi tahurah, dia suci. Apa maksudnya? Orang yang bila mandi kalau dia junub, atau berwudu bila dia berhadas kecil, bila itu dilakukannya, dia itu suci. Itu yang diwajibkan salat. Tetapi kalau orang itu walaupun dia berwudu, walaupun dia mandi, tetap tidak suci, maka tidak wajib salat. Jelas ya? Ini sudah kita jelaskan kemarin. Fa'ammal ha'idhu fala tathuru biwahidi minhuma. Adapun orang yang haid tidak bisa suci dengan salah satu dari keduanya. Wudu pun tidak mensucikannya, mandi pun tidak mensucikannya. Maka tidak wajib salat. Ini maksudnya bahwa orang yang meninggalkan salat tidak dihitung berdosa berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana al-haydhu shay'an khuliqa fiha. Karena haid itu adalah sesuatu yang diciptakan Allah terjadi pada kaum wanita. Untunglah laki-laki tidak ikut haid. Pasalnya kalau sempat ikut haid, laki-laki 2 minggu, perempuan 2 minggu, puasa sepanjang tahun. Kalau tidak sempat haidnya sama-sama, ini banyak yang belum berkeluarga. Kaum muslimin dan muslimat saya muliakan, ini hikmah kaum muslimin. Jadi kalau sempat haidnya masing-masing 15 hari maksimal kan. Ya, tanggal 1 sampai 14 haid perempuan, tanggal 15 sampai 29 haid laki-laki. Berarti bulan depan sama, bulan depan sama, akhirnya puah. Nanti terpaksa dikompilasi lagi hukum nih. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Allah SWT maha kuasa. Oleh sebab itu jangan memprotes kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu enggak tahu kita hikmahnya? Pasti Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Kalau sempat laki-laki yang haid, perempuan tidak haid, masalah. Sebab perempuan haid itu tidak normal lagi sirkulasinya, sehingga ketika dia haid suka marah. Kalau sempat yang suka marah orang yang punya lengan besar, ini hancur rumah tangga. Makanya oleh sebab itu yang diberi haid adalah yang fisiknya, bukan yang kuat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jelas tak? Kalau sempat laki-laki pula yang haid. Baik. Kalau sempat yang laki-laki pula yang haid, tentu pekerjaannya akan terganggu. Akhirnya nanti kita rubah lagi hukum Islam ini. Yang cari nafkah adalah ibu, ibu, bapak-bapak, istirahat di rumah saja. Waqarru fi buyutikum, bukan waqarna lagi. Waqarru fi buyutikum. Maka tinggallah kalian wahai laki-laki tetap di rumah, sedangkan perempuan, fa idza qudiyatish shalah fantashirna fil ard. Apabila solat sudah didirikan, wahai kaum wanita, bertebarlah di permukaan bumi ini. Belum lagi semuanya bertebar, dah banyak musibah yang kita rasa pada hari ini. Apalagi kalau seandainya wanita semuanya menyebar di luar. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita wajib mendakwahkan kembali umat Islam, kaum wanita khususnya, kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Karena anak-anak kita memerlukan belayan kasih sang ibu, memerlukan perhatian dan suap nasi sang ibu, memerlukan minuman dan susu sang ibu. Dia tidak memerlukan uang dari ibunya. Tetapi dengan catatan, yang bapak-bapak juga harus pandai bekerja, pandai bertanggung jawab. Ini jangan pandai merokok saja, tapi tidak pandai megang penokok. Pandai merokok tapi tidak pandai megang penokok. Ini yang parahnya. Ya. Pandai makan rujak, tidak pandai makan cabak. Pakai pegang cabak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini termezu ya. Jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Kaum muslimin. Wa kana al-haydhu shay'an khuliqa fiha. Haid itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kaum wanita. Lam tajtalibhu 'ala nafsiha. Bukan dia sendiri yang menghendaki. Kadang-kadang tidak mau berhenti, tapi tidak juga berhenti. Bukan dia yang inginkan. Oleh sebab itu fatakuna asyatan bi, sehingga kita katakan dia maksiat dengan meninggalkan salat. Fazala anha fardhu shalah, sehingga demikian hilanglah baginya darinya kewajiban mendirikan salat ayyam haidha, pada hari-hari haidnya. Falam yakun 'alaiha qada. Nah, karena ini bukan karena keinginannya, maka tidak diwajibkan mengqadha salat bagi wanita yang haid. Ma tarakat minha, apa yang dia tinggalkan dari solat-solat itu, fil waqti alladhi yazulu anha fihi farduha, pada hari-hari di mana kewajiban itu hilang darinya. Wa qulna fil mughma alayhi. Sekarang mulai Imam Syafi'i memakai qiyas. Okay? Qiyas. Wa qulna fil mughma alayhi wal maghlubi ala aqlihi bil aridina min amrillah. Lalu kita katakan pada orang yang pingsan atau orang yang hilang akalnya, bil aridina min amrillah, disebabkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas perbuatan sendiri. Alladzi la jinayata lahu fi, tidak ada unsur jinayah yang dia lakukan. Qiyasan alal haid, kita kiaskan kepada orang yang haid, di mana bukan kehendaknya, bukan atas kehendak, tiba-tiba pingsan, bukan karena dia minum, bukan karena menghisap. Ya, bukan karena menghisap apa? Hah? Hisap minyak wangi. Hisap lem misalnya, nauzubillah. Naam. Qiyasan alal haid, dikiaskan kepada orang yang haid, sama-sama bukan kehendak sendiri. Ini wajah apa namanya, illahnya, ilatnya, tasyabuhnya, kesamaan antara orang haid dengan orang yang pingsan atau yang hilang hilang akal, karena sebab yang bukan dia lakukan. Inna salata anhu marfu'atun, salat dari orang ini diangkat kewajibannya. Li'annahu la yaqiluha, karena dia tidak bisa memahami salatnya. Madama fil halil lati la yaqilu fiha, selama dia dalam keadaan dia tidak bisa memahami salat-salatnya. Karena salat itu memerlukan niat, memerlukan harakat. Kalau dia tidak bisa berniat, tidak paham niatnya, gimana kita mewajibkan dia salat? Wa kana amman ila fi ahli al-ilmi, dan sudah merupakan umum di kalangan para ahli ilmu ulama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril haidha biqada'is shalah, tidak menyuruh wanita haid untuk mengqada salat. Wa amman, dan sudah merupakan pengetahuan umum pula di kalangan ulama, annaha umirat biqada'is shaum, bahwa wanita itu disuruh mengqada puasanya. Kok beda puasa dengan salat? Ini akan dijelaskan atau sudah dijelaskan dulu? Fafarraqna bainal fardaini, lalu kita bedakan antara kedua kewajiban itu. Istidlalan bima wasaftu, dengan cara mengambil dalil dari apa yang telah aku sebutkan dari nukilan para ulama, wa ijma'ihim, dan ijma'nya mereka. Mereka menukil dari ayat hadis-hadis Nabi, yaitu hadis umirna biqada'is sawmi walam nu'mar biqada'is salah, kami disuruh membayar atau mengqada puasa tapi tidak suruh mengqada salat. Kemudian ulama semuanya sudah ijma bahwa wanita tidak diwajibkan mengqada salat dan diwajibkan mengqada puasa, tergantung kondisi wanita tersebut, ada yang fidyah, ada yang mengqada. Naam. Wa kana as-sawm mufariqan lis-salah, aw kana as-sawm mufariqan lis-salah, dan puasa berbeda dengan salat. Fi anna lil musafiri ta'khirahu min syahri ramadhan, perbedaannya adalah pertama bahwa orang musafir boleh melambatkannya, artinya boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan menggantinya di bulan yang lain. Walaysa lahu tarku yawmin la yusalli fi salatas safar, tetapi kalau salat musafir tidak boleh meninggalkannya. Berarti wajib juga sholat musafir, ya? Ini tidak musafir pun tidak sholat juga, Ustaz. Tidak musafir pun tidak sholat. Na'udzubillah. Kita dalam bahaya besar kaum muslimin. Kabarnya, silakan diteliti sendiri. Kabarnya hampir 80% orang muslim di dunia hari ini tidak sholat. Tidak sholat. Maka benarlah kata Imam Ahmad, man kana mudayyan lis-salati fahuwa liman siwaha adya, siapa yang menyia-nyiakan salat, ingat dia akan lebih menyia-nyiakan yang lain. Maka jangan heran anak-anak nakal hari ini, tidak peduli lagi orang tuanya, ya, salat yang lebih berharga dari anaknya itu dia tinggalkan, apalagi anak-anaknya. Banyak anak-anak yang anak-anak yang melakukan dosa di depan mata orang tuanya, dia tidak peduli, karena dia sholat saja tidak peduli. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semuliakan, siapapun yang menyia-nyiakan salat, pasti yang lain lebih dia sia-siakan. Oleh sebab itu, siapapun yang punya di antara kita punya wewenang untuk mengatur, walaupun hanya 3 orang, usahakanlah untuk mengatur salat mereka terlebih dahulu sebelum mengatur yang lain. Sebelum mengatur yang lain, karena yang pertama dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Bila baik-baik seluruh amalnya, bila tidak-tidak baik pula seluruh amalnya. Maka mengajar tidak ada alasan untuk tidak salat. Bekerja tidak ada alasan untuk tidak salat. Walaupun aturan dari atasan kita mengatakan tidak boleh salat pada waktu itu, tapi kalau datang waktu salat kita wajib salat. Tentu saja berjamaah. Karena solat berjamaah bila ditinggalkan, hilang syiar agama Islam. Kalau syiar agama Islam hilang, hilang rasa cinta kita pada Islam. Kalau cinta kita pada Islam hilang, hilang pula Islam dari hati kita. Sehingga dengan demikian tidak tergerak hati kita untuk memberikan pembelaan terhadap agama Islam ini. Nah, orang-orang musafir tidak boleh meninggalkan solat. Berarti solat lebih wajib dari puasa. Wa kana shaumu shahran min 12 shahran. Sedangkan puasa adalah 1 bulan dari 12 bulan. Wa kana fi 11 shahran khaliyan min fardhi shaum. Selama 11 bulan dia terbebas dari kewajiban puasa. Walam yakun ahadu minar rijal, dan tidak satu pun orang dari kaum laki-laki mutiqan bil fi'li, yang sanggup melakukan lis salat, yang sanggup melakukan salat khaliyan minas salat, kosong dari melaksanakan salat. Tidak ada masa satu hari pun kecuali kita mesti salat. Oleh sebab itu maka wanita yang tadi haid tidak diperintahkan mengqadha salatnya, karena waktunya tidak ada lagi waktu lowong, karena tiap hari dia mesti salat. Qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Walan junuban, dan jangan pula orang yang sedang junub, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali kalau hanya sekedar lewat, jangan hanya sekedar lewat dalam masjid, hatta taghtasilu, sebelum kalian mandi. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini faqala ba'du ahli ilmi, Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini, ayat ini, sebagian ulama berkata, nazalat hadhil ayatu qabla tahrimil khamar, ayat ini turun sebelum diharamkannya itu khamar atau tua. Fadallal Qur'anu, maka Al-Qur'an menunjukkan, wallahu alam, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i, ala alla salata li saqran, bahwa orang yang mabuk tidak boleh salat, hatta ya'lama ma yaqul, sampai dia sadar apa yang dia ucapkan. Iz bada'a binahyihi 'anil shalah, karena Allah memulai larangannya dari solat. Wa dzakara ma'ahu al-junub, kemudian menyebutkan bersamanya orang junub. Falam yakhtalif ahlul ilmi, maka seluruh ulama tidak ada yang khilaf, alla salata li junubin hatta yatatahhar, bahwa orang junub tidak wajib solat atau tidak sah solatnya sebelum dia bersuci. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا. Kalau seandainya larangan orang yang mabuk tidak boleh solat sebelum khamar diharamkan, tentu setelah diharamkan lebih besar dosanya, lebih berhak lagi untuk dilarang untuk melakukan solat di saat orang itu sedang mabuk. Sebelum haramnya saja tidak boleh solat, apalagi yang setelah haramnya. Ini bukan lisensi untuk boleh tidak solat ketika mabuk, nanti mabuk aja. ya, nanti mabuk. Enggak, artinya besar ancaman Allah. Amalan yang paling utama yang harus dicintai oleh seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan, tapi kalau mabuk tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Sama dengan seorang ingin mendapatkan sesuatu, syarat utamanya ini, tapi kalau kamu tidak melengkapi, tidak dapat apa yang di yang diminta. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan kaum muslimin. Akhirnya maka ini artinya ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mabuk tidak boleh melakukan salat. Bi annahu asin min wajhaini. Karena orang ini durhaka kepada Allah dari dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, ayyusalliya fil halil lati huwa fiha manhiyun. Yaitu dia salat pada keadaan di mana dia dilarang salat pada keadaan itu. Yang kedua, ayyashrabal khamr. Yang kedua, dia durhaka karena meminum khamar. Baik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wassalatu qaulun wa 'amalun wa imsak." Salat itu adalah perkataan, perbuatan dan menahan. Kan enggak boleh bicara lagi kan? Enggak boleh banyak gerak lagi. Enggak boleh berjalan. Enggak boleh tidur. Boleh tidur sama salat? Ya enggak boleh. Boleh bercanda? Enggak. Banyak. Jawab salam aja enggak boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, wassalatu qawlun, karena memang ada ucapan, wa fi'lun wa amalun, yaitu ada gerakan. Baik, wa imsak dan menahan. Fa idza lam yaqilil qawla wal amala wal imsaka, fa lam yati bis salati kama umir. Kalau seseorang itu tidak memahami apa yang dia katakan, tidak disadari apa yang dia kerjakan, dan tidak pula bisa tahu apa yang harus ditahan, ya kan? Buang air saja kadang dia tidak tahan, sadar lagi. Falam ya'ti bisalati kama umir. Kalau demikian, dia tidak datangkan, tidak melaksanakan solat seperti yang diperintahkan. Karena orang yang solat itu mesti dia paham apa yang dia ucapkan, mesti dia sadar apa yang dia lakukan, mesti dia mengetahui apa yang harus dia tahan. Naam. Fala tujzi'u anhu. Kalau demikian, tidak lansai solatnya dengan cara seperti itu. Lansai. Cukup bisa lansai itu. Tidak memadai, tidak memadai solat dalam keadaan seperti itu. Wa alaihi idza afaqal qada. Nah, orang ini apabila sadar wajib mengqada, sebab dia melakukan itu karena perbuatannya sendiri. Beda dengan yang tidak, dengan perbuatannya sendiri. Wa yufariqul maghlubu ala aqlihi bi amrillahi allazi la hilata fihi as-sakran. Berbedalah orang yang hilang akalnya karena perbuatan Allah yang dia tidak ada satu pun andilnya di dalamnya. As-sakran berbeda dengan orang yang mabuk, li'annahu adkhala nafsahu fi as-sukur. Karena orang mabuk dia sendiri yang menyebabkan dirinya hilang akal. Fayakunu ala sakranil qada. Orang yang mabuk mesti mengqada. Dunal maghlubi ala aqlihi. Berbeda dengan orang yang kehilangan akal, bil aridil ladzi lam yajtalibhu ala nafsihi, disebabkan sebab yang bukan usahanya sendiri pada dirinya. Fayakunu asiyan bijtilabihi. Sehingga dengan demikian kita katakan dia berdurhaka, durhaka kepada Allah gara-gara menyebabkan hilang akarnya tadi. Umi ini lah. Tapi lima ini, umi ini panjang, lima baris. Baik. Wawajjah Allahu Rasulahu lil qiblah. Kemudian Allah mengarahkan Rasulnya ke kiblat. Fi salati ila baitil maqdis. Dalam salatnya ke Baitul Maqdis. Fakanat al-qiblah allati la yahillu qabla nasha istiqbalu ghayruha. Maka Baitul Maqdis pada itu menjadi kiblat, tidak halal seorang salat kecuali menghadap kepadanya. Thumma nasakha Allahu qiblat Baitul Maqdis. Kemudian Allah menasakh kiblat Baitul Maqdis. Wa wajjahu ila al-bait. Kemudian Allah arahkan Nabi SAW ke Baitullah di Mekah. Kembali ke kiblat asal. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dijadikan tempat beribadah dan arah beribadah di muka bumi adalah yang terletak di Bakkah, yaitu di Makkah, menjadi petunjuk yang diberkahi dan menjadi berkah bagi hidayah bagi setiap seluruh alam. Fala yahillu li ahadin, maka tidak halal, berarti haram ya. Kalau tidak halal berarti haram. Ini Imam Syafi'i pandai ini, selalu pakai bahasa la yahillu li ahadin. Dia sering baca la yahillu li ahadin istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqawli ahadin man kan. Karena mengatakan kata haram berat ya, sama juga mengatakan bid'ah berat. Tapi kalau katakan tidak sunnah lebih ringan, hasilnya sama. Maka Imam Syafi'i ini ahli bahasa, dia pandai la yahillu, tidak halal bagi seseorang, berarti haram bagi seorang idza stabanat lahu sunnah, bila jelas baginya sunnah, ayatrukaha liqawli ahadin kainan man kan. Dia tinggalkan sunnah karena mengikut pendapat seseorang, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, siapapun orangnya katanya, berarti Nabi alaihi salatu wasalam wajib diikuti sedangkan yang lain tidak wajib diikuti. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu, dia tidak mengatakan yahrum, tidak mengatakan langsung haram, karena mengatakan haram itu berat bagi telinga kita. Sama juga tidak mengatakan bid'ah, tapi mengatakan tidak sunnah, karena tidak sunnah lebih ringan daripada bid'ah. Ya Pak ya. Tidak apa-apa, sebut juga bid'ah. Lahari orang Pak, karena bid'ah itu berat. Tapi ada juga walaupun berat, buruk, tapi banyak juga yang mengatakannya baik-baik ya. Nah, yang payahnya dia ada katakan bid'ah tidak boleh dibilang, tapi ketika itu dia senang juga memakai bid'ah yang dia katakan hasanah. Jadi kita mengumpulkan yang bertentangan. Kita mengatakan ahlu sunnah, tapi yang hidupkan adalah bid'ah. Ini kan masalah juga kaum muslim. Kalau memang sunnah, ahli sunnah, ya contohkanlah kita menghidupkan sunnah. Tapi kalau yang hidupkan bid'ah semua saja, atau hampir semuanya bid'ah, atau sunnah bersampur dengan bid'ah, tidak ada lagi yang murni sunnah satupun. Tidak ada lagi yang murni sunnah. Ada sunnah tapi dicampur dengan bid'ah. Jadi wallahu alam, berarti dia semangat sunnahnya perlu ditingkatkan lagi. Kaum muslimin. Fala yahillu, ini dia pakai kata fala yahillu lagi, tidak halal bagi seseorang istiqbalu Baitul Maqdis abadan bil maktuba. Tidak halal bagi seorang pun menghadap ke Baitul Maqdis dalam melaksanakan salat wajib, karena sunat ada hukum lain. Wala yahillu ay yastaqbila ghairal Baitul Haram, dan tidak halal baginya menghadap kecuali ke Baitullahil Haram yaitu di Makkah. Qala wa kullun kana haqqan fi waqtihi, semua itu hak pada masanya. Artinya menghadap ke Baitul Maqdis itu hak pada masanya, setelah itu menghadap ke Baitullah itu hak pada masanya. Fa kana tawajjuhu ila Baitul Maqdis ayyama wajjaha Allahu ilayhi nabiyya haqqan, maka menghadap ke Baitul Maqdis pada hari-hari Rasulullah menghadapkan nabinya ke Baitul Maqdis itu adalah hak. Thumma nasakhahu, kemudian Allah menasakhnya. Nasakh sudah disebutkan, yaitu rab'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat atau menghilangkan hukum syar'i yang lebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Dalam kajian sebelumnya Imam Syafi'i sudah menjelaskan bahwa Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'an, hadis dinasakh dengan hadis, tidak sebaliknya. Wallahu a'lam, ini pendapat beliau. Kalaupun ada hadis yang dinasakh dengan ayat, pasti ada hadis lain baik diriwayatkan atau tidak yang menandakan bahwa hadis itu dinasakh oleh hadis yang lain. Wallahu a'lam. Baik, fasara al-haqqu fi tawajjuh ila al-Baitul Haram abada. Nah, sekarang yang hak itu adalah menghadap ke Baitullahil Haram selama lamanya. La yahillu istiqbalu ghairihi fi maktubah, tidak boleh menghadap ke selain Baitullah dalam salat wajib, illa fi ba'dil khawfi, kecuali dalam salat khauf, sebagian salat khauf. Au nafilatin fi safar, atau salat sunat pada waktu musafir, istidlalan bil kitab wa sunnah, mengambil dalil akan hal ini dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa hakadha kullu ma nasakha Allah, demikian itu pula lah seluruh yang dinasakh oleh Allah. wa ma'na nasakha taraka fardahu, Allah meninggalkan kewajiban, kana haqqan fi waqtih, hak pada zamannya, wa tarkuhu haqqan, dan meninggalkannya juga hak, izna zakhullah, karena Allah yang menasakhnya, fayakunu man adraka fardahu muti'an bihi wa btarkihi, maka orang yang mendapatkan kewajibannya adalah taat dengan meninggalkannya dan melaksanakannya. Wa man lam yudrik fardahu muti'an bi tibal fardin nasikh lahu, sedangkan orang yang tidak bertemu dengan dua kewajiban itu, dia taat dengan melaksanakan kewajiban yang menjadi penasakh dari kewajiban yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Semoga bermanfaat. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.